di mana ayah mereka yang pertama pernah menetap di sana. Kalau seseorang tidak memanfaatkan hidupnya di dunia ini dengan benar, dengan menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka bisa jadi dia tidak akan kembali ke rumah asalnya. Rumah asal dari orang-orang beriman adalah jannah. Maka jika seorang ingin sukses, yang kesuksesan sebenarnya itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sukses yang sebenarnya itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Orang sukses itu adalah orang yang berhasil untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seorang sukses di dunia dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sukses pulang kembali ke tempat tinggal menetap selamanya, tempat aslinya di jannah. Sedangkan di dunia, karena ini hanya sementara, maka kita hanyalah musafir atau orang yang tinggal sementara. Nabi SAW pernah memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang asing, bukan penduduk asli, tapi orang asing, bagaikan orang yang di perantauan. Aw 'abiru sabil, atau engkau bagaikan musafir yang singgah sementara untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Jadilah engkau di dunia seperti itu. Kuntid dunia ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang asing, bukan penduduk asli. Al-abiru sabirin, atau seorang yang sekedar singgah sementara untuk bersiap melanjutkan perjalanan ke tujuan utama. Nah, maka kata sebagian para ulama, berbagai macam keadaan orang yang asing dan orang yang singgah sementara, seperti itulah sebenarnya keadaan orang yang beriman. Orang yang asing berada di sebuah tempat, perantau, ya, bukan penduduk asli. Biasanya dia berusaha menghindari konflik, tidak mau terlibat konflik dengan orang-orang asli yang ada di situ. Dia merasa dirinya sebagai pendatang. Dia juga tidak merasa memiliki teman yang kalau nanti ada konflik akan siap membantu dia. Teman saya di tempat yang jauh, kerabat-kerabat saya di tempat yang jauh. Maka dia tidak akan menjadi orang yang berpotensi menimbulkan konflik. Orang yang asing di sebuah tempat, bagikan perantau. Nah, kemudian seorang yang asing atau yang sekedar singgah di sebuah tempat, dia tidak akan hasad kepada orang-orang yang mungkin dia lihat rumahnya bagus, kendaraannya mentereng, terbaru, keluaran terbaru, dengan berbagai fitur yang canggih. Dia tidak akan hasad, karena saya di sini ini cuma sekedar orang yang singgah saja. Nah, dan dia berusaha untuk tidak melupakan misi utama dia. Kenapa saya singgah di sini? Ada sesuatu yang masih saya kejar di tempat yang nanti saya tuju. Saya tidak boleh terlena di sini, kemudian bergantung hati saya dengan tempat ini, melupakan tujuan akhir saya nanti akan berlabuh kembali. Seorang yang merantau juga sadar bahwa keberadaan di tempat itu bukan tanpa tujuan. Dia di sana harus mempersiapkan bekal agar ketika dia pulang dengan sukses. Maka seperti itu juga keadaan orang-orang beriman di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia bagaikan seorang yang asing atau orang yang sekedar singgah untuk kemudian melanjutkan perjalananmu. Dalam sebagian riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur beralaskan tikar dari pelepah kurma yang kalau beliau bangkit dari pembaringan itu berbekas kulit beliau karena kasarnya sampai berbekas pada kulit. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kerisauan beliau. Dan sebagian sahabat juga menyampaikan kerisauan beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mali walid dunya illa karafidin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Tidaklah aku dengan dunia, tidaklah permisalanku dengan dunia ini kecuali bagaikan seseorang pengendara yang singgah di sebuah pohon berteduh untuk kemudian berangkat kembali dan meninggalkan pohon itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan para sahabat bahwa apa yang ada di dunia ini sangat tidak bernilai, jauh tidak bernilai dibandingkan amalan-amalan kebaikan di akhirat nanti. Sebagai contoh, ada sebuah hadis yang menjelaskan dua rakaat ringan salat sunnah fajar lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Dua rakaat ringan salat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk diringankan, tidak dibuat panjang. Itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seluruh isinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu ibadah yang hanya membutuhkan sedikit waktu, tetapi bagi Nabi, dan itu yang beliau tanamkan kepada para sahabat yang lain, jauh lebih bernilai dibandingkan seandainya seseorang memiliki kekayaan dan kekuasaan sebanyak dunia dan seluruh isinya. Di dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Kalau seandainya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih aku sukai dibandingkan dunia yang pada dunia itu matahari terbit di atasnya. Artinya, kata sebagian pensyarah hadis, kalau seandainya aku diberi pilihan untuk mendapatkan dunia dan seluruh isinya, atau diberi kesempatan untuk berzikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka aku lebih memilih yang kedua, memilih lebih menyukai mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Perbandingan sebuah kalimat ringan sedikit dengan dunia dan seluruh isinya masih lebih utama zikir yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kita akan melanjutkan bab berikutnya dari ucapan Al-Imam Al-Muzani tentang penduduk surga dan penduduk neraka. Berkata Al-Imam Al-Muzani, semoga Allah merahmatinya, "Summa khalaqa lil jannati min dhurriyyatihi ahlan fahum li a'maliha bi mashi'atihi 'amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun." Kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam. Orang-orang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai kehendaknya. Artinya, penduduk surga itu sudah tertulis di dalam takdir siapa-siapa saja. Dan kenapa mereka masuk surga? Karena mereka beramal, pelaku amalan-amalan itu. Dan amalan itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Dan Allah menciptakan dari keturunan Adam sebagai penghuni neraka, ya, sudah ditakdirkan mereka masuk ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Yang masuk surga dengan fadilah dari Allah. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui siapa saja yang berhak mendapat rahmatnya dan siapa saja yang berhak mendapatkan keadilan untuk tidak mendapatkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah yang paling mengetahui siapa saja yang layak mendapat hidayah. Orang masuk surga dengan hidayah dari Allah. Orang masuk neraka karena Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Dan Allah menciptakan dari keturunan Adam penghuni an-nar. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha. Setelah itu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, penghuni neraka, penghuni an-nar. Mereka memiliki mata yang tidak digunakan untuk melihat, melihat al-haq. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, mendengar perintah Allah, mendengar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa quluban la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami perintah dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Maka mereka dengan sebab itu terhalangi dari petunjuk. Wa bi a'mali ahli an-nar bisabiqi qadarihi ya'malun. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Ini ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis di dalam takdir siapa saja yang masuk ke dalam surga, siapa saja yang masuk ke dalam an-nar. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah khalaqa lil jannati ahlan, khalaqahum laha wahum fi aslabi abaihim." Sesungguhnya Allah menciptakan penghuni bagi surga, Allah ciptakan mereka pada saat mereka masih di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Jauh sebelum mereka terlahir sudah tercatat pulang masuk surga, pulang masuk anas. Wa khalaqa lin-nari ahlan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang menjadi penghuni an-nar. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah ciptakan mereka pada saat mereka masih di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Hadis riwayat Muslim. Pada saat Nabi menghadiri pemakaman seorang sahabat, Nabi memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan peringatan, nasihat. Nabi menyampaikan hadisnya, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba mak'aduhu minan nar wa mak'aduhu minal jannah. Tidaklah ada seorang pun di antara kalian, wahai sahabat-sahabat yang duduk setelah pemakaman, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah Allah tulis tempat duduknya, apakah ada di neraka ataukah ada di surga. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kita menyandarkan diri kita pada catatan yang sudah tertulis di dalam takdir itu, dan kita tidak usah beramal saja? Pertanyaan dari sahabat. Kalau sudah tertulis, fulan masuk surga, fulan masuk an-nar, atau fulan masuk an-nar terlebih dahulu, kemudian masuk surga, nah, atau fulan kekal di an-nar, apakah tidak sebaiknya kita menyandarkan pada catatan takdir kita itu, dan kita tidak beramal? Mungkin pertanyaan yang sama dengan kita. Dan alhamdulillah sudah ditanyakan oleh sahabat, murid terbaik. Dan perhatikan, pada seluruh hadis-hadis yang ada, pertanyaan sahabat itu adalah pertanyaan yang berkualitas, yang tujuannya untuk diamalkan, membuahkan iman, ya, menambah takut kepada Allah, bukan sekedar pertanyaan untuk mengetes, atau pertanyaan-pertanyaan yang sekedar tambah wawasan, bukan. Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian. Berbuatlah, beribadahlah, beramal solehlah kalian, karena setiap segala sesuatu akan dimudahkan ke arah takdir penciptaannya. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Adapun orang yang akan, yang tertulis sebagai orang yang beruntung masuk surga, akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Wa amma man kana min ahli syaqa' fayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Adapun orang-orang yang tertulis sebagai orang-orang yang sengsara masuk neraka, mereka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang celaka, penduduk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi perintahkan, beramallah kalian, semangatlah untuk beramal, karena orang yang ditakdirkan sebagai penghuni surga itu akan dapat kemudahan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Maka berjihadlah untuk melawan hawa nafsu kita agar taat kepada Allah. Ada panggilan azan, berusaha untuk datang ke masjid bagi yang laki-laki. Ketika ada dorongan untuk berbuat kemaksiatan, berjihadlah untuk melawan hawa nafsu kita, menolaknya, meninggalkannya. beramallah. Karena seseorang yang dalam catatan takdirnya sebagai penghuni surga, mayoritasnya akan dimudahkan oleh Allah, mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Suka ke masjid, suka sholat, suka menyambung silaturahim, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak mulia kepada sesama, menyantuni yang kekurangan. Barang siapa yang diberi kemudahan untuk melakukan ini, setidaknya ada perasaan bersyukur dalam hatinya. Alhamdulillah, semoga ini pertanda kemudahan dari Allah bagi calon penghuni surga. Sebaliknya, seseorang yang kemudian beralasan, oh sudah tertulis takdir, percuma beramal, ada panggilan azan, dia tidak mendatanginya. Diperintah oleh orang tua dalam hal yang ma'ruf, dia tidak mau untuk melakukannya. Nah, sehingga terkumpul padanya amalan-amalan penduduk neraka. Jangan-jangan ketika dia mudah bermaksiat, mudah meninggalkan amal ketaatan kepada Allah, dia sedang dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk neraka, karena memang catatan takdirnya ke sana. Kemudian Nabi membaca firman Allah surat An-Nail ayat yang ke-5 sampai ke-10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka memberi dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan al-husna, membenarkan la ilaha illallah, membenarkan bahwa orang berbuat baik akan diberi balasan kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan kepada dia, kepada surga. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, kikir, bakhil memberikan harta, bakhil memberikan bantuan secara tenaga, bakhil memberikan bantuan secara pikiran. Nah, adapun orang yang bakhil dan merasa sombong, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan al husna, tidak percaya ada balasan kebaikan bagi yang berbuat baik, balasan keburukan bagi yang berbuat buruk, tidak percaya dengan la ilaha illallah, fasan yusiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia pada kesulitan, yang kesulitan itu maknanya kata ahli tafsir adalah neraka. Kami mudahkan dia menuju jalan ke neraka. Dalam sebagian riwayat, ketika mendengar jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sahabat Suratah bin Yu'shum, Suratah bin Yu'shum radhiyallahu anhu menyatakan, "Fala akunu abadan ashadd ijtihadan fil 'amali minni al-an." Tidak pernah aku merasa lebih bersemangat untuk beramal dibandingkan hari ini sejak mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi Nabi memberikan ilmu. Kemudian ada pertanyaan dari sahabat. Nabi menjawab. Pengaruh jawaban dari Nabi ini padahal ringkas, pendek tapi padat kandungan maknanya, diterima oleh sahabat yang hatinya bersih, tidak mendapat syubhat, penyimpangan-penyimpangan akidah, menghasilkan keyakinan yang berlipat, lebih bersemangat untuk beramal dibandingkan sebelumnya. Keyakinan terhadap takdir membuat sahabat itu justru semakin bersemangat setelah dapat jawaban dari Nabi. Nabi menyatakan, tidak ada di antara kalian kecuali sudah tertulis tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Ada yang bertanya, apakah tidak sebaiknya kita menyandarkan pada catatan takdir kita dan kita tidak beramal ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, beramallah kalian karena segala sesuatu akan dimudahkan ke arah takdir penciptaannya. Barang siapa yang terhitung sebagai penduduk surga, akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dan barang siapa yang tertulis sebagai penduduk neraka, akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Kemudian Nabi membaca ayat tadi. Kata sahabat Suraqah bin Yukshum radhiyallahu anhu yang mendengar jawaban ini, "Fala akunu abadan ashadda ijtihadan fil amal min al-an." Aku tidak pernah merasa lebih bersemangat untuk beramal dibandingkan hari ini setelah mendapat jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita setelah mendengar hadis itu justru timbul banyak pertanyaan ketidakpuasan, kemudian malah semakin kurang beramal, berarti ada masalah dalam akidah kita. Mungkin karena terlalu banyak syubhat, penyimpangan-penyimpangan yang belum ada di masa Nabi, ya, penyimpangan Qadariyah, ya, penyimpangan-penyimpangan Khawarij, Murji'ah, Rafidhah, yang baru muncul setelah meninggalnya Umar radhiyallahu anhu, itu mungkin sebagian ada yang kita baca, sebagian ada yang kita dengar, sebagian ada yang kita simak dari percakapan-percakapan atau majelis-majelis. Nah, membuat kita justru tidak yakin dengan sebuah hadis yang jelas. Sedangkan sahabat ketika dapat satu jawaban dari Nabi, langsung semakin bersemangat untuk beramal. Nah, semakin bersemangat untuk beramal. Maka mereka lah teladan kita di dalam mengamalkan agama kita ini, baik secara akidah, secara akhlak, secara muamalah. Nah, kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan di dalam ucapan beliau, ciri-ciri penghuni neraka yang mereka menggunakan, yang mereka memiliki penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat al-haq, memiliki pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar perintah-perintah dan bimbingan Allah dan Rasulnya, memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat yang ke-179, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan dan ajaran Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Ya. Dan yang perlu dipahami, ya, yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa para penghuni neraka, para penghuni neraka, setelah merasakan azab an-nar, mereka mengakui kesalahannya. Mereka mengaku mereka salah. Setelah menerima azab, mereka sadar seyakin-yakinnya bahwa ini semua karena kesalahan saya sehingga saya masuk ke dalam an-nar. Ini semua karena kesalahan saya, kenapa saya tidak gunakan pendengaran saya untuk mendengar hal-hal yang diperintahkan. Ini semua kesalahan saya, kenapa saya tidak menggunakan hati saya untuk mencari ilmu, memahaminya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Pada ayat berikutnya, fa'tarahu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Wa qalu, dan penghuni neraka itu berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu. Duhai, seandainya dulu waktu saya di dunia mau mendengar perintah-perintah dan ajaran Allah, au naqilu, kemudian memahaminya untuk diamalkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni-penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian Allah menyatakan pada ayat berikutnya, fa'tarahu bidzambihim, maka mereka pun mengakui dosa mereka saat sudah terlambat kesadaran itu. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, jadi semua penghuni neraka ketika mendapatkan azab, mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa ini semua atas kesalahan saya. Allah benar-benar adil. Allah sudah menyampaikan ajarannya. Allah turunkan kitabnya. Allah utus rasulnya. Ilmu sudah disebar. Dan para nabi sudah demikian amanah di dalam menyampaikan risalah. Tetapi kenapa saya tidak mau tahu? Seakan-akan saya tidak tahu, tapi padahal tidak mau tahu. Tidak mau mendengar, tidak mau melihat segala macam ilmu yang sudah terbentang di hadapan saya. Nah, mereka semua mengakui bahwa mereka itu masuk neraka karena kesalahan mereka, karena Allah adil. Nah, kok malah kita memperbincangkan kalau fulan masuk neraka, kalau fulan masuk surga, kan gak adil. Duh, yang masuk neraka sendiri dikabarkan oleh Allah setelah menerima azab, mereka sadar ini kesalahan saya. Dan sudah tegak hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedemikian banyak bimbingan yang telah sampai kepada mereka, kemudian mereka sholat. Nah, yang diazab oleh Allah adalah orang-orang yang sudah tegak hujjah. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka mengetahui, tapi mereka tidak melaksanakan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memiliki uzur. Memiliki uzur, terlahir dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak ada sumber untuk masuknya ilmu. Atau orang yang terlahir dalam keadaan langsung gila. Nah, maka orang-orang seperti ini, dalam pembahasan sebagian ulama, ada sebagian riwayat yang mereka akan diuji oleh Allah di akhirat. Ujiannya bukan di surga, di dunia. Ujiannya bukan di dunia, tapi di akhirat. Mereka diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam an-nar, ke dalam api. Yang sebenarnya api itu, yang an-nar itu memang makhluk Allah yang selalu patuh dengan perintah Allah. Kalau disuruh dingin, dia dingin. Kalau dia disuruh sesuai dengan tabiatnya panas, maka dia akan panas. Allah suruh orang-orang yang belum sampai hujjah kepada mereka untuk masuk ke dalam api. Maka di situ ada yang menolak, ada yang tunduk. Ada yang tunduk karena yakin Allah perintahkan. Saya harus taat kepada perintah Allah. Masuk ke dalam. Dan tidak celaka dia. Karena itu ujian. Bukan azab bagi dia. Sedangkan yang menolak untuk masuk ke dalamnya, maka dia telah terbukti dalam ujian gagal. Tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, itu pembahasan kita pada malam hari ini. Satu bab dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. InsyaAllah pada kajian berikutnya kita akan masuk pada definisi atau hakikat keimanan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan jika seorang ibu masuk surga karena amalan kebaikannya dan seorang anak masuk neraka karena amalan keburukannya selama di dunia, maka seorang ibu tersebut tidak bisa masuk surga karena sudah gagal mendidiknya. Bagaimana kita menanggapi perkataan tersebut? Tidak selalu benar ya. Ketika orang tua di sini di dalam pertanyaan masuk surga, tapi anaknya masuk neraka, kemudian ibunya nggak boleh masuk surga karena gagal mendidik anaknya. Tergantung keadaan. Ya. Kalau memang ibu tersebut sudah berusaha optimal di dalam memberikan nasihat, mendidik anaknya, maka tidak bisa disalahkan. Karena setiap orang memiliki kehendak untuk berbuat. Seseorang tidak bisa menjamin yang berada di bawah kekuasaannya apakah masuk surga atau masuk neraka. Nabi SAW sendiri berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali. Silakan minta kepadaku harta yang aku punya atau apa yang aku bisa berikan. Aku akan bisa berikan kalau itu aku punya. La ughni anki min Allahi syai'a." Tapi ingat, aku tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk menyelamatkan engkau dari azab Allah. Berjuang wahai anakku untuk beribadah kepada Allah. Berjuang wahai anakku untuk menyelamatkan dirimu dari anda. Secara makna demikian. Demikian juga ada nabi yang istrinya kafir, Nabi Lut misalkan. Ada nabi yang anaknya kafir, Nabi Nuh misalkan. Ada seorang istri yang suaminya kafir, istrinya beriman, istri Fir'aun misalkan. Nah, maka ini sebagian dari contoh-contoh yang menunjukkan bahwa tidak, seseorang itu tidak dibebani perbuatan dosa orang lain. Ayat lain yang lebih tegas adalah wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang tidak akan menanggung beban dari kesalahan orang lain. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu disalahkan karena anaknya tidak. Selama ibu itu sudah optimal di dalam memberikan nasihat, di dalam memberikan pendidikan, tetapi anak tidak mau menerima, maka ibu itu tidak bisa disalahkan. Nah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah benar orang-orang yang suka ngebom itu akan masuk surga? Apakah itu juga jihad di jalan Allah? Pengeboman-pengeboman yang terjadi, ya, pengeboman di Indonesia, ya, kebanyakan adalah kesalahpahaman terhadap jihad, dan itu bukan jihad, ya. Itu adalah penyimpangan yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij. Nah, dan itu bukan jihad, ya. Apalagi tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi korbannya. Aparat keamanan yang muslim atau orang yang muslim ataupun orang kafir, tapi orang kafir yang tidak layak dibunuh. Orang kafir yang masuk kategori kafir dini, kafir mu'ahad, turis-turis yang dapat perlindungan dari negara. Jangankan perlindungan dari negara, perlindungan dari satu orang saja, muslim menjamin satu orang, perempuan lagi. Itu yang lain gak boleh mengganggu. Ketika Nabi dan para sahabat sedang sholat, berteriak satu orang wanita, "Ketahuilah bahwa aku menjamin keselamatan fulan." Fulan ini kafir. Tapi dijamin sama wanita ini. Nabi selesai sholat, dan sahabat mendengar itu semua, kemudian menyatakan, sesungguhnya pemberian keamanan berlaku bahkan terhadap yang kedudukannya lebih rendah dari wanita itu, harus diikuti oleh yang lain. Kalau dia menjamin keamanan, tidak boleh, apalagi jaminan dari negara, maka harusnya tidak boleh diganggu. Nah, pengeboman dan semisalnya itu bukan jihad, tapi itu penyimpangan, kesalahan di dalam memahami Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Satu, kalau kita mau melakukan sujud tilawah di luar sholat, apa perlu menghadap kiblat? Menghadap kiblat baik, tapi bukan syarat. Bukan syarat, seperti disebutkan dalam Al-Fiqhul Muyassar, kitab Al-Fiqhul Muyassar, bukan syarat. Sehingga kalau seorang sujud tilawah ataupun sujud syukur, ya, tidak menghadap ke arah kiblat, sah. Tapi yang terbaik adalah menghadap ke arah kiblat dalam posisi bersuci. Memang bukan syarat, tapi lebih baik. Bagaimana cara menyambung potongan-potongan ayat dan surat dalam sholat? Apa perlu basmalah lagi atau ada yang lain? Potongan-potongan ayat. Kalau kita membaca ayat di pertengahan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Itu kan dua ayat terakhir, bukan di awal. Maka tidak perlu basmalah. Tidak perlu mengucap bismillah. Langsung dibaca saja. Kalau kita misalkan menjadi imam melantunkan, ya, tidak perlu basmalah kalau itu bukan permulaan surat. Atau permulaan surat tapi surat At-Taubah juga tidak disyariatkan membaca basmalah. Nah, apakah benar Ustaz bekerja sebentar ataupun lama itu sama saja rezekinya? Nah, ini ada pembahasan sendiri ya, insya Allah. Karena Al-Muzani itu juga akan ada pembahasan secara tidak. Al-Muzani akan ada pembahasan tentang bahwa ajal seseorang baru akan terjadi setelah tertunaikan secara sempurna seluruh rizkinya. Insya Allah akan ada pembahasan tersendiri tentang hal itu. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Nah, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.